الله على رسول الله وعلى آله وأصحابه من والهم وبعد. قال الشيخ رحمه الله ثم قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu, harta-harta kamu melalaikan kamu, dan anak-anak kamu melalaikan kamu dari zikrullah. Siapa yang melakukan hal itu, berarti dia termasuk orang-orang, mereka itulah orang-orang yang merugi. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qaribin fa asaddaqa wa akum minas salihin. Dan dari apa yang telah kami rezekikan kepada kamu sebelum datang kepada salah satu dari kamu kematian, lalu dia berkata, wahai Rabbku, kenapa tidak engkau tunda aku ini ajalku sampai pada waktu yang ditentukan atau sebentar lagi. Fasaddaqa, agar aku berusaha bersedekah, dan aku termasuk orang-orang yang saleh. Walan yu'akhirallahu nafsan idza jaa'a ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Dan Allah tidak akan mengakhirkan satu jiwa kepada ketika datang ajalnya. Ini tidak mengakhirkan dalam ayat yang lain, walaupun cuma sesaat. Tidak pula bisa dimajukan, dipercepat. Wallahu khabirum bima ta'malun. Dan Allah maha khabir, maha mengetahui secara rinci apa yang kamu perbuat. Qala Syekh rahimahullah: Ya'muru ta'ala ibadahu al-mu'minin bil ikthar min dzikrihi. Seperti dalam surat yang lalu, Allah memerintahkan hamba-hambanya yang beriman untuk memperbanyak mengingat Allah. Nah, baik itu dengan lisan tentunya, dan juga dengan hati, dan juga dengan seluruh anggota badan. Yang paling sempurna kata para ulama, yang semuanya ini berjalan dalam koridor hati zikrullah. Hatinya mengingat Allah, mengingat sifat-sifat Allah, dan kesadaran bahwa dia berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lisannya menyebut-nyebut nama Allah. Bahkan yakni dia melaksanakan perintah, menjauhi larangan Allah karena Allah, itu juga termasuk zikrullah. Qala fa inna fi dzalika, dalam zikir tersebut ribah, terdapat keberuntungan, wal falah, dan kemenangan. Wal khairat al-kathirah, dan kebaikan-kebaikan yang sangat banyak. Nah, baik itu kebaikan bagian dalam urusan dunia, apa urusan akhirat lebih-lebih. Nah, ini diterangkan oleh Ibn Qayyim rahimahullah dalam Al-Wabilus Sayyid. Ini manfaat ataupun masalah faedah-faedah dari zikrullah. Qala wa yanhahum an tashghiluhum amwalahum. Allah melarang pula mereka, jangan sampai mereka disibukkan oleh harta mereka, wa auladuhum, juga anak-anak mereka, sehingga lalai an dzikrihi, dari mengingat Allah. Fa inna mahabbatal mal, karena sesungguhnya cinta kepada harta, wal aulad, majbulatun 'alaiha aktsarun nufus. Jadi sudah semacam naluri diciptakan manusia itu untuk cinta kepada harta, anak. Ya. Dan ini sebagaimana dalam ayat-ayat yang lain, zuyyina linnasi hubbus syahawat. Ini mereka lebih cenderung kepada harta dan anak. Ini disebutkan oleh beliau, aktsarun nufus, kemayoritas, kebanyakan jiwa manusia itu cenderung kepada hal ini. Fataqaddamaha atau fatuqaddimuha 'ala mahabbatillah. Nah, lalu didahulukan dari cinta kepada Allah. Wa fi dzalika al-khasarah al-'azimah. Nah, ketika orang itu mendahulukan kecintaannya kepada harta, anak, ataupun yang lain-lain selain Allah, maka di dalamnya akan menimbulkan kerugian yang sangat besar. Bahkan disebutkan oleh Ibn Qayyim rahimahullah, ketika di dalam hati itu ada cinta yang lain kepada selain Allah Subhanahu wa taala, ini cinta kepada dunia, orang itu justru akan mendapatkan beban ataupun penderitaan dengan tiga tiga macam bentuk penderitaan atau adab. Ketika dia belum mendapatkan sesuatu yang dicintainya itu selain Allah, itu dia sudah mendapatkan penderitaan, kesengsaraan, azab. Kemudian setelah dia mendapatkannya, setelah dia mendapatkannya, dia akan berpikir untuk bagaimana supaya yakni apa yang dicintainya ini bertambah, tidak berkurang dan selalu terjaga, dia tetap merasakannya. Yang ketiga, kalau betul-betul hilang dari dirinya, dia tidak sudah dia dapatkan tapi kemudian sirna, hilang, dia tidak merasakannya atau tidak sempat mencicipinya. Nah, ini penderitaan di atas. Walihada ala oleh karena itu Allah berfirman, wa may yaf'al dzalik, maka siapa yang melakukan hal ini, ay yulhihi maluhu wa waladuhu an dzikrillah, harta dan anak-anaknya membuat dia lalai dari mengingat Allah, faulaika humul khasirun, maka mereka itulah orang-orang yang merugi. Lisa'adatil abadiyah, rugi tidak mendapatkan kebahagiaan yang abadi. Wa na'imil muqim, rugi tidak mendapatkan kenikmatan yang kekal. Li'annahum ataru ma yafna 'ala ma yabqa, karena mereka lebih mementingkan harta yang ini sesuatu yang fana, yang pasti binasa, dari sesuatu yang kekal abadi. Allah Ta'ala, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Dalam ayat yang lain Allah menyebutkan, sungguhnya harta kamu dan anak-anak kamu itu adalah ujian. Nah, bahkan dalam sebagian riwayat disebutkan, anak dan harta anak itu bisa membuat seseorang itu menjadi mabkhalah, menjadi bakhil, membuat orang itu menjadi majbanah, jadi membuat orang itu menjadi penakut. Nah, itu anak. Dan ini kenyataan. Kalau misalnya mungkin kita akan berpikir, dia semakin dengan setelah punya anak itu menjadi semakin hati-hati, ini khawatir kalau dia nanti mati anaknya jadi yatim. Nah, itu menjadi penakut. Menjadi bakhil, dia akan berpikir untuk membelanjakan hartanya, ini eman, sayang ini nanti untuk anaknya, ya. Dia pikirkan kepentingan anak. Ini diantara hal-hal yang menurut dalam riwayat tersebut, anak itu apa yang menimbulkan, menyebabkan seorang itu menjadi bakhil dan menjadi penakut. Illa man rahimah rabbuh. Qala innama amwalukum wa auladukum fitnah, ujian. Wallahu indahu ajrun azim, dan Allah di sisinya adalah pahala yang sangat besar. Ujian itu bisa mungkin menyenangkan, ya, mendapatkan anak yang soleh. Fitnah itu ada fitnah yang menyenangkan, ada fitnah yang menyusahkan. Dan biasanya orang itu diuji dengan kesulitan, ini dia mampu bersabar. Tapi ketika dia diuji dengan kesenangan, itu dia tidak mampu bersabar. Maksudnya dia lupa untuk bersyukur kepada Allah. Nah, lalai oleh dua hal ini, harta dan anaknya. Qala Ta'ala, innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun azim. Wa qawluhu wa anfiqum mimma razaqnakum, dan belanjakanlah sebagian dari yang telah kami rezekikan kepada kamu. Yadkhulu fi hadha an-nafaqat al-wajibah, masuk dalamnya nafkah-nafkah yang wajib. Min az-zakat, seperti az-zakat wal kafarat. Kafarat ini tebusan ketika dia melakukan pelanggaran-pelanggaran, mulai dari yang besar sampai yang ringan, yang kecil. Yang paling besar mungkin dia melanggar ini, membunuh, ya, tidak sengaja, atau melanggar di haji bulan siang hari bulan Ramadan, pelanggaran di bulan Ramadan, atau melakukan zihar seperti yang telah lalu, atau sumpah, nazar. Wa nafqatu az-zawjat, termasuk dalamnya nafkahi istri. Wal mamalik, ya, mamalik yang dimiliki pegawai, ya, dan budak. Wa nahwi dzalik, dan yang lainnya. Wa nafaqatul mustahabbah, termasuk juga nafkah-nafkah yang sifatnya mustahabbah, sunnah, tatawuan, sukarela. Kabadlil mal fi jami'il masalih, seperti dia membelanjakanmu, mengeluarkan hartanya di dalam semua lapangan kebaikan untuk kemaslahatan, baik itu dalam urusan dunia, ya, pengaruhnya ke umum, manfaatnya ini merasakan oleh masyarakat umum, atau dalam masalah-masalah yang sifatnya juga dalam bidang agama. Nah, dia menyiapkan apa namanya, membelanjai mujahidin, orang-orang yang menuntut ilmu dan yang lainnya. Wa qala mimma razaqnakum liyadulla dhalika ala annahu ta'ala lam yukallifil ibad min an-nafaqah ma yu'nituhum wa yashuqu 'alaihim. Ini menunjukkan bahwa kalimat ini mimma razaqnakum itu menunjukkan pula bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak membebani, tidak menugaskan kepada hamba-hambanya pemberian belanja atau nafkah itu hal-hal yang menyusahkan mereka, yang memberat mereka. Wa yashuqu 'alaihim, dan menyulitkan mereka. Bal amarahum bi ikhraji juz'in mimma razaqahumullah. Bahkan Allah perintahkan yakni untuk mengeluarkan sebahagian dari apa yang telah Allah rezekikan kepada mereka. Itu pun bukan dari yang terbaik, kecuali kalau mereka menyerahkannya dengan sukarela. Jadi petugas-petugas yang mengambil zakat yang wajib dari setiap kaum muslimin itu tidak boleh meminta mengambil harta-harta mereka yang terbaik. Bagaimana yakni nasihat peringatan dari Rasulullah SAW ketika mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman, ittaqu waraqi karaima amwalihim. Jaga, jangan kamu minta, jangan kamu ambil harta yang terbaik mereka, kecuali kalau mereka menyerahkan dengan sukarela. Kecuali mereka menyerahkan dengan sukarela. Qala alladhi yasurruhu lahum wa yasurru lahum asbabahu. Jadi anam yasarahu lahum wa yasara lahum asbabahu. Yang Allah mudahkan untuk mereka dan Allah mudahkan pula sebab-sebabnya. Allah bimbing, Allah arahkan mereka untuk mendapatkan yang mungkin yang lebih banyak ataupun lebih mudah. Qala falyashkuru alladhi a'tahum. Maka hendaklah mereka mensyukuri, bersyukur kepada zat yang telah memberi mereka. Mensyukurnya dengan mengakui itu semua memang karunia dari Allah. Baik itu yakni dia mendapatkannya ataupun kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh Allah untuk dia menjalani sehingga dia mendapatkan rezeki tersebut. Apakah itu berupa anak ataupun harta. Wa bi muasati ikhwanihim al-muhtajin. Itu dengan dia mengingat keadaan saudara-saudaranya yang memerlukan, dia membantu mereka, menyantuni mereka, menolong mereka dengan apa yang dia punyai, dengan seringan hatinya. Artinya, yakni bukan artinya sekadar, tapi semampu yang dia miliki. Liyubadiru bidzalikal maut. Nah, dia upayakan itu dengan dia memberikan orang-orang yang membutuhkan ini, supaya dia yakni memacu, mendahului kematian. Alladhi idza jaa lam yumakkinil 'abd an ya'tiya bi mithqali dzarratin minal khair. Yang seandainya kalau sudah dia datang, kematian itu datang, tidak akan memungkinkan seorang hamba untuk mendatangkan atau melakukan kebaikan walaupun sebesar biji dzarrah. Nah, kalau dia orang yang mukmin, kalau dia orang yang fajir, tidak lagi bisa mendorong dia untuk bertaubat. Sia-sia taubatnya. Maka diingatkan oleh Allah. Nah, di dalam riwayat disebutkan juga, hendaknya mereka melakukan yang ini, jangan sampai ketika nanti setelah dia mendapat dalam keadaan sakaratul maut, baru teringat, baru dia berpesan, si fulan, ini untuk si Alan. Tidak ada lagi gunanya. Tidak ada lagi gunanya. Maka sebelum kejadian, sebelum datang kematian, dalam keadaan masih semangat, dalam keadaan masih sehat, maka didorong untuk mereka ini membelanjakan sebagian hartanya untuk membaiknya, menyantuni, mengingat, memberikannya kepada orang-orang yang membutuhkannya dari saudara-saudaranya. Bukan mereka menunggu mereka yang datang. Banyak di sekeliling kita, bahkan mungkin ada yang orang tuanya mu'allaf. Ini baru-baru ini ada yang meninggal dunia, dan orang tuanya mu'allaf, baru masuk, artinya masuk Islam. Nah, kemudian meninggal. Ya, beritanya enggak sampai. Bang ibunya Pak Manuju. Ya, meninggal kan? Nah, kan mu'allaf itu. Nah, ini diantaranya mungkin. Nah, sebenarnya saya ingatkan kemarin, hal yang orang apa, keluarga yang seperti ini mungkin perlu kita tanggap. Kita yang mungkin berasa yang mencari bukan menyinggung mereka yang datang. Mereka tentu, apalagi di kalangan ikhwah kita salafiyin, aziz, berat buat mereka untuk meminta harta walaupun itu berutang. Walaupun itu untuk berutang. Ini mereka sangat berat. Mending mereka bekerja daripada mereka berutang. Nah, ini kita yang mencari mereka. Walaupun mungkin sekedar mungkin 20 ribu, ya 10 ribu itu sudah membantu mereka. Qala wa li hadza qan min qabli an yatiya ahadakumul maut fa yaqul, nah sebelum datang kematian kepada salah satu dari kamu lalu berkata mutahassiran dalam keadaan menyesal ala ma farrat, kecewa dia, menyesal dia terhadap apa yang dia remehkan. Fi waqtil imkan, ketika dia masih mungkin untuk melakukannya. Sa'ilan raja'ah, meminta kepada Allah supaya dikembalikan, diberi kekuatan lagi. Allati hiya muhal, yang merupakan sesuatu yang mustahil. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib, wahai Allah, tundalah, artinya minta ditunda sebentar lagi, nantilah, jangan matikan sekarang. Ai la tudala li atadaraka ma farratu fihi, supaya saya bisa memperbaiki, menyusul apa yang pernah saya sia-siakan. Fa asaddaqa, lalu saya bersedekah min mali, dari hartaku. Ma bihi anju minal adab, yang menyebabkan aku bisa selamat dari adab. Wa astahiqqu bihi jazila thawab, dan berhak untuk mendapatkan pahala yang besar. Nah, ini sudah tidak mungkin lagi harta untuk dia bertobat, mungkin kan sia-sia. Wa akun minas salihin, dan aku menjadi orang yang saleh. Bi ada'il ma'murati kulliha, dengan menjalankan mengerjakan semua perintah. Wa jitinabil manhiyat, dan menjauhi semua larangan. Wa yadkhul fi hadha al-hajj wa ghairi, masuk dalamnya haji dan yang lain. Makanya mereka yang masih mampu, masih kuat, punya harta, jangan tunda, nanti-nanti. Ya, kalau sampai dia kemudian dalam keadaan masih kuat, punya kesempatan, kemudian dia tunda, kecuali kalau yang sekarang, kondisi sekarang ya, dia sudah mendaftarkan diri harus menunggu puluhan tahun. Nah, kita doa ya, mudah-mudahan nanti suatu saat Allah perbaiki dan tidak lagi sampai menunggu selama itu. Nah, kalau ada soal buat tamani, permintaan dan angan-angan ini fata waktuhu, hilang sudah waktunya, tidak ada gunanya lagi. Wala yumkin tadaruhu, dan tidak mungkin dikejar, tidak mungkin diperbaiki lagi, disusul. Walihada qal, oleh karena itu Allah menyatakan wala yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha, Allah tidak akan mungkin menunda satu jiwa ketika ajal itu sudah datang, sudah sampai. Al-mahkum laha, yang sudah dipastikan untuknya. Wallahu khabirum bima ta'malun, dan Allah Maha mengetahui secara rinci apa yang kamu perbuat. Min khairin wa syarr, baik itu amalan-amalan perbuatan baik maupun yang jelek. Fayujazikum an ala ma amilahu alimahu minkum, lalu Allah membalas kamu sesuai dengan apa yang dia ketahui dari kamu. Min niyat wal amal, baik itu niat maupun amal. Ya, dan juga bukan cuma sekedar niat yang berandai-andai, tapi punya tekad, punya rencana, punya niat bahwa dia kalau memang diizinkan Allah punya rezeki, akan yang memperbanyak infak dan sedekahnya. Tapi yang di dalam riwayat disebutkan oleh Rasulullah justru sedekah.